sayang. Apa kowe krungu was noto cerite hatiku marah engkau kembali sayang nganti memutih rambutku ra bakal luntur tresnaku. Rupa bujani hati nangin kowe orang ngerti kowe sing tak wanti-wanti malah kepeka orang yang jani janji kare sehidup sama nangin apa bukti kowe mendat resmi demi wetaan liang ya weta rapa poin Allah aku bisa tiro esambat kale sinta.